Umrah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد, فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله, kaum muslimin yang saya hormati, kita lanjutkan kajian kitab Syarah Al-Aqidah Tahawiyah sampai pada ucapan Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullah, wa khalaqa lahuma ahlan, dan Allah menciptakan untuk keduanya penduduknya, untuk keduanya yakni surga dan neraka. Khalaqa lahuma, Allah sudah menciptakan untuk keduanya. Khalaqal jannati ahlan wa khalaqal linnari ahlan. Allah menciptakan untuk surga penduduknya dan Allah menciptakan untuk neraka penduduknya. Wa laqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Dan sungguh kami sudah persiapkan untuk jahannam sekian banyak jin dan manusia. Persiapkan untuk jahannam artinya sudah diciptakan untuk penduduk neraka. Dan juga ketika Aisyah radhiyallahu taala anha bersama Rasulullah SAW bertakziah, ketika orang Ansar ada yang kehilangan anaknya atau meninggal anaknya, ketika Aisyah berkata tuba usfur min asafiril jannah, selamat, berbahagialah, anakmu akan menjadi burung-burung surga, ternyata Rasulullah SAW menegurnya dan berkata awa ghairi dhalika ya Aisyah, apakah tidak selain itu ya Aisyah. Hadis akhrajahu Muslimun fi sahihi wa Abu Dawud wa Nasai rahimahumullah. Dalam hadis sahih ini Rasulullah SAW menyatakan kepada Aisyah awa ghairi dhalika ya Aisyah, atau awa ghairi dhaliki ya Aisyah, apakah tidak selain itu wahai Aisyah. Artinya diucapkan apakah tidak kalimat yang lain. Masalahnya ketika Aisyah menyatakan tuba lihada usfurun min asafiril jannah, selamat buat anak ini menjadi burung dari burung-burung surga, artinya memastikan. Kalau saja ucapannya harapan, mungkin tidak ditegur. Mudah-mudahan akan menjadi burung-burung atau kalimat yang seperti itu. Maka Nabi menyatakan, ya Aisyah, inna Allah khalaqa lil jannati ahlan wa khalaqahum laha wa hum fi aslabi abaihim. Wahai Aisyah, Allah sudah menciptakan surga dan menciptakan untuk surga penduduknya, orang-orangnya. Padahal mereka dalam keadaan masih di punggung bapak-bapak mereka. Masih calon nasama. Masih calon manusia. Masih ada di punggung Adam. Allah sudah tentukan. Ini untuk surga, ini untuk neraka. Wa khalaqa lin-nari ahlan. Allah juga sudah menciptakan untuk neraka orang-orangnya. Khalaqahum laha wa hum fi aslabi abaihim. Diciptakan untuk neraka dalam keadaan mereka masih ada di punggung bapak-bapak mereka. Hadis sahih, akhrajah Muslimun fi sahihi wa Abu Dawud wa Nasa'i. Wa qala ta'ala, dan juga Allah berfirman dalam Al-Quran, inna khalaqnal insana min nutfatin amshajin nabtanihi faja'alnahu sami'an basira. Sungguh kami telah menciptakan manusia dari nutfah, amsyaj, yang bercampur. Nabtalihi faja'alnahu sami'an basira. Kemudian kami uji, kami jadikan mereka mendengar dan melihat. Inna hadainahu sabila imma syakiran wa imma kafura. Kata Allah dalam ayat berikutnya, dan kami sudah memberikan petunjuk pada keduanya atau pada dia jalannya, apakah menjadi syakiran atau menjadi kafura. Imma syakiran wa imma kafura. Apakah dia menjadi orang yang bersyukur atau menjadi hamba yang kufur nikmat. Mana hadaina al-murad bihi atau al-murad biha hidayatul ammah. Kata Ibn Abdul Aziz Al-Hanafi dalam syarahnya, bahwa kalimat hidayah, inna hadainahu, dan kami beri petunjuk dia, imma bersyukur wa imma kufur, maknanya hidayah ammah. Wa amma minha al-hidayatul madkurah fi qawlihi ta'ala. Dan lebih umum lagi, apa yang Allah sebutkan dalam ayat lain, alladhi a'ta kulla syai'in khalqahu thumma hada. Alladhi a'ta kulla syai'in khalqahu thumma hada. Yang kami berikan masing-masing penciptaannya dan kami beri petunjuk. Ini bukan hidayah khasah, diberi hidayah ke dalam Islam atau diberi hidayah ke dalam jalan yang lurus, bukan. Apalagi pada ayat tadi disebutkan, inna hadainahu sabila, kami tunjuki jalannya, imma syakiran wa imma kafura. Qadarina a'azakumullah. Kalau hidayah yang khasah hanya satu, yaitu hidayah ke dalam Islam, ke dalam jalan yang lurus, ke dalam keselamatan, hidayah menuju surga, kan begitu. Itu hidayah yang khusus. Yang kita minta setiap salat, ihdina siratal mustaqim, tunjuki kami jalan yang lurus. Tetapi ini bukan itu. Ayat ini bukan mengenai hidayah yang itu. Ini maknanya Allah sudah tunjuki masing-masing jalannya dengan takdir. Kamu akan menjalani jalan syakir, kamu akan menjalani jalan kafir. Qadarullah wa ma syaa fa'al. Allah takdirkan dan apa yang Allah takdirkan pasti terjadi. Maka ini barakallahu fikum berbicara tentang penciptaan. Makanya dikatakan lebih khusus lagi pada ayat berikutnya, alladzi a'ta kulla syai'in khalqahu tsumma hada. Dialah Allah yang memberikan segala sesuatu penciptaannya, kemudian Allah tunjuki dia. Kalau maknanya Allah tunjuki ke jalan yang lurus, maka berarti gak ada yang kafir seluruh manusia. Setiap manusia ditunjuki oleh Allah Ta'ala jalannya. Kalau semua dapat hidayah, ya gak ada orang kafir. Bukan itu maknanya. Maknanya masing-masing ditunjukkan secara takdir, kamu ke sana, kamu ke sini. Kamu ditakdirkan jalan ke sini, kamu ditakdirkan jalan ke sana. Maka dikatakan wahadainahun najdain. Kami tentukan dua jalan. Maka lebih tepat maknanya adalah kami tentukan dengan takdir dua jalan. Imma syakiran wa imma kafura. Apakah dia jadi syakir atau jadi kafur? Kami berikan penciptaannya dan kami tentukan jalannya. Kamu akan ke sana, kamu akan kemari. Ini adalah ditafsirkan dengan hadis tadi. Khalaqa lil jannati ahlan wa khalaqa lin nari ahlan. Allah sudah menciptakan untuk surga orang-orangnya dan sudah menciptakan untuk neraka orang-orangnya. Rufi'al qalam wa jaffatis suhuf. Rufi'al qalam wa jaffatis suhuf. Pena telah diangkat dan kertas telah kering. Tintanya telah kering, sudah tidak bisa berubah lagi. Khalifudina azakumullah la yaruddul qadha illa du'a. Tidak akan bisa merubah takdir kecuali doa. Dan kata para ulama, doamu pun sudah ditakdirkan. Engkau akan berdoa begini, maka akan begini. Kau muslimin yang saya hormati. Fal mawujudat naw'an. Maka semua yang ada di alam semesta ini dua jenis. Ahaduhuma musakharun bitab'ihi. Salah satunya, jenis pertama adalah yang sudah ditentukan, dalam artian sudah musakhar bitab'ihi, dengan tabiatnya, tidak punya ikhtiar. Allah tentukan peredaran bulan dan matahari, Allah tentukan ini dan itu, Allah tentukan jalannya awan, Allah tentukan hujan, semua itu musakhar bitab'ihi. Dijalankan oleh Allah, ditakdirkan oleh Allah secara tabiatnya. Itu satu. Wa nau'u tsani, jenis kedua yang ada di alam ini adalah yang mutaharrikun bi iradatihi, yang bergerak dengan iradah. Artinya diberikan ikhtiar, diberikan keinginan-keinginan, selera, kemauan. Saya ingin ke sana, saya ingin kemari. Seperti jin dan manusia. Seperti makhluk-makhluk yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala pilihan. Fahadal awwal lima sakharahu lahu tabi'atan. Adapun yang pertama Allah hada, Allah tunjuki. Matahari begini jalannya, bulan begini jalannya. Hendaklah langit begini, hendaklah bumi begitu. Hada, Allah tunjuki jalan-jalannya, bitab'ihi, dengan tabiatnya. Adapun as-sani, adapun jenis kedua, hadasani hidayatan iradiyatan tabi'atan li syu'urihi wa ilmihi bima yanfa'uhu wa yadurruh. Adapun yang kedua dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kehendaknya. Ini kehendak makhluk tersebut. Tabi'atan li syu'urihi, mengikuti perasaannya masing-masing, mengikuti keinginannya masing-masing, mengikuti kemauannya. Wa ilmihi, dan mengikuti ilmunya masing-masing. Dengan pengetahuan mereka, bima yanfa'uhu wa yadurruh, dengan apa yang bermanfaat, ilmu tentang apa yang bermanfaat baginya. Ini bermanfaat bagi saya, dia kerjakan. Bismillah. Yang ini bermadarat bagi saya, dia tinggalkan. Ini Allah hada, Allah juga yang memberikan petunjuk bahwa ini bermanfaat, ini tidak bermanfaat. Adapun jenis yang kedua ini terbagi menjadi tiga. Jenis yang kedua yang memiliki keinginan, memiliki kehendak. Tetapi ternyata di antara makhluk-makhluk ini yang memiliki naluri dan kehendak, ada nau'u la yuridu illal khair. Ada satu jenis yang tidak menginginkan kecuali kebaikan, kebaikan, kebaikan. Wala yata'atta minhu iradatan siwah, dan tidak memiliki kehendak selain kebaikan. Yaf'aluna ma yu'marun, hanya melaksanakan apa yang Allah perintahkan. Itulah yang dinamakan malaikat-malaikat. Wa nau'u tsani, jenis yang kedua, nau'u la yuridu illa al-khair. Nau'u tsani, nau'u la yuridu illa syarr. Jenis kedua, jenis yang tidak menginginkan kecuali kejelekan. Wa la yata'atta minhu iradatan siwa, tidak datang padanya keinginan baik, dada selalu keinginan jelek. Kasyayatin, seperti syaitan-syaitan. Wa naw'un, dan satu jenis, yata'atta minhu iradatal qismain, yaitu makhluk yang memiliki kehendak yang baik, memiliki pula kehendak yang jelek. Kadang ingin baik, kadang ingin jelek. Kal insan, seperti manusia dan jin. Thumma ja'alahu thalathatu asnaf. Kemudian manusia ini, yang kadang memiliki kehendak baik, kadang memiliki kehendak jelek, kadang dengan ilmunya dia ingin mengerjakan yang itu, kadang dengan kebodohannya dia malah tidak mengerjakan yang baik. Ini manusia. Dan ternyata ada tiga jenis. Ada sinfun, yaghlibu imanuhu wa ma'rifatuhu wa aqluh, hawahu wa syahwatah. Jenis pertama, jenis manusia-manusia yang keimanannya, pengetahuannya, ilmunya, dan juga akalnya mengalahkan hawa nafsunya, mengalahkan tarikan-tarikan syahwatnya. Manhum, siapa mereka? Orang-orang mukmin. Fayaltahiq bil malaika. Maka mereka digabungkan seperti para malaikat. Artinya bahwa mereka selalu menginginkan kebaikan-kebaikan, mirip seperti malaikat. Tapi kehebatannya apa? Kehebatannya mereka punya tarikan-tarikan jelek, tetapi dalam keadaan dia kalahkan dengan imannya, dia kalahkan dengan ma'rifatullah, dia kalahkan dengan ilmunya tentang jalan kebenaran. Wasinfan aksuhu, jadi yang kedua sebaliknya, manusia yang hawa nafsunya, syahwatnya mengalahkan keimanannya, mengalahkan keilmuannya, mengalahkan akalnya, mengalahkan imannya. Naudzubillah. Maka dia diperbudak oleh hawa nafsu. Mereka lah orang-orang kafir, para penentang agama. Fa'ulhiqa bisyayatin, maka mereka digabungkan bersama barisan para syaitan, karena jenisnya jenis syaitan. Yang ketiga, sinfan taglibu syahwatuhul bahimah au bahimiyah aqlahu fayaltahiq bil bahaim. Yang ketiga, manusia yang akalnya dikalahkan oleh syahwatnya. Syahwat yang mana? Syahwat al-bahimiyah. Syahwat bahimiyah adalah syahwat haiwaniyah, naluri hewan. Yang penting makan kenyang, minum kenyang, kawin, jima, selesai. tidak peduli halal maupun haram, enggak peduli apakah itu boleh atau tidak boleh, enggak peduli apakah dia akan mengorbankan dirinya atau bukan, enggak peduli apakah itu milik dia atau milik orang lain, pokoknya apa yang ada di hadapannya makanya dia makan. Tidak tanya milik siapa, tidak tanya halal atau haram, seperti sapi dan sejenisnya. Ada manusia-manusia yang seperti itu. Yang penting makannya, minumnya, dan urusan seksualnya. Maka mereka yultahak bil bahaim. Mereka digabungkan dengan jenis binatang ternak. Yang Allah katakan inhum illa kal an'ami balhum awal. Mereka seperti binatang ternak, bahkan lebih rendah lagi, lebih hina lagi. Kalau binatang ternak memiliki atau hanya memiliki naluri, tidak mereka paham syariat, gak paham dan tidak bisa mengerti diajak bicara. Sedangkan manusia tadi yang kayak binatang, dia bisa mendengar dan bisa paham ketika engkau bacakan ayat Allah, ketika engkau terangkan sunnah-sunnah Rasulullah, dia bisa paham. Tapi tidak mau. Maka Allah katakan balhum awal, bahkan mereka lebih rendah dari binatang. Wal maqsudu annahu subhanahu a'ta al-wujudaini al-aini wal-ilmi. Makna dari apa yang disampaikan tadi, atau maksud dari apa yang disampaikan tadi, pembagian-pembagian tersebut menunjukkan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala sudah menciptakan berbagai jenis makhluk-makhluk. Ada yang Allah beri petunjuk aini wal ilmi. Allah berikan petunjuknya aini dan ilmi. Allah beri petunjuk dengan takdir kamu baik, kamu jelek. Ada yang Allah beritahu ini yang baik, ini yang jelek. Silakan kamu pilih. Mau yang baik atau mau yang jelek. Ketika mereka memilih, tidak keluar dari apa yang sudah Allah kehendaki, bahwa dia akan memilih ini, dia akan memilih itu. Fakama annahu la mawjuda illa bi ijadih, fala hidayata illa bi ta'limih, wa dhalika kullu min al-adillati ala kamali qudratih wa thubuti wahdaniyatih wa tahqiqi rububiyyatih subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana tidak ada yang ada di alam semesta ini kecuali dengan diadakan oleh Allah, maka demikian pula fala hidayata illa bi ta'limih, maka tidak ada petunjuk kecuali dengan pengajaran dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana enggak ada makhluk kecuali Allah yang menciptakannya, bahkan sebagaimana apa yang ada semuanya tidak lain kecuali Allah yang mengadakannya. Demikian pula hidayah, tidak mungkin ada hidayah kecuali dari Allah subhanahu wa ta'ala. Bita'limihi, dengan pengajaran dari Allah, dengan ilmu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini semua merupakan dalil-dalil dan bukti-bukti tentang kesempurnaan kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan subut wahdaniyatih, sabitnya keesaan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa taqiqu rububiyyatih, dan perwujudan rububiyah Allah subhanahu wa ta'ala. Enggak akan ada yang lepas dari penciptaan Allah. Enggak ada yang lepas dari petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala. Semuanya dari kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Khamilina azakumullah. Mudah-mudahan bisa dipaham bahwa al-jama' bainahuma, untuk mengumpulkan antara dua perkara tadi, adalah bahwa urusan takdir qada wal qadar itu kekuasaan Allah, dan pasti harus kita imani bahwa semua yang ditakdirkan Allah pasti yang terjadi. Semua yang ditakdirkan Allah itu yang terjadi. Tanpa kehendak Allah tidak mungkin akan terjadi. Itu yakini itu pahami, itu pelajari. Imani dalam hati. Dengan global. Adapun rinciannya, apakah saya ditakdirkan begini dan begitu, enggak ada pun seorang yang tahu. Adapun rinciannya, apakah engkau ditakdirkan min ahli nar atau min ahli jannah, apakah engkau ditakdirkan baik atau buruk, apakah engkau akan ditakdirkan begini dan begitu, mendapatkan husnul khatimah atau mendapatkan suul khatimah, siapa engkau? Itu rahasia Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaklah kita berupaya dengan sungguh-sungguh meniti jejak hidayah ta'lim dari Allah. Hendaklah kita berupaya dengan sungguh-sungguh meniti perintah-perintah Allah, sunnah-sunnah Rasulullah. Dan berdoalah, berharaplah, bergantunglah kepada Allah, semoga kita termasuk yang diberi taufik, ditakdirkan oleh Allah ke dalam kebaikan sampai matinya. Dan berdoa pada Allah, sabbit qulubana ala dinik, ya muqallibal qulub, wahai yang membolak-balikkan hati, tetapkan hati kami di atas jalan yang hak, di atas ketaatan kepadamu. Wa nas'aluka husnal khatimah, kami meminta husnal khatimah, akhir yang baik, mati yang baik. Ini khadibin a'azakumullah, jangan dipertentangkan antara keduanya. Wa qala rahimahullah, berkata lagi musannif rahimahullah, faman syaa'a minhum ila al-jannati fadlan minhu wa man syaa'a minhum ila an-nari 'adlan minhu. Siapa yang Allah kehendaki dia akan masuk surga, itu sebagai fadilah, kebaikan dari Allah. Dan siapa yang Allah kehendaki dia menjadi penduduk neraka, dan itu dengan keadilan dari Allah Subhanahu wa taala. Ila akhir ucapan musannif Abu Ja'far At-Tahawi, kata Ibn Abdul Aziz, mimma yajib an yu'lam. Mana ucapan beliau ini? Bahwa mimma yajib an yu'lam termasuk apa yang wajib diketahui, bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan menghalangi pahala bagi seseorang kecuali jika terhalang oleh sebab-sebabnya, atau ketika sebab-sebabnya terhalang. Wa huwa al-amalu salih, yaitu amal saleh. Allah tidak menghalangi pahala kecuali kalau sebab-sebabnya terhalang, maka Allah menghalangi pahala. Apa sebab-sebab pahala? Amal saleh. Dan itu saya sebutkan dalam Al-Quran berkali-kali. وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنْ فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وَلَا هَضْمًا. Siapa yang beramal dari amalan-amalan yang saleh dalam keadaan dia beriman, maka tidak akan dikhawatirkan baginya untuk diperlakukan secara curang atau diperlakukan secara zalim, tidak adil, dan khawatir. Tidak akan. Wa ma ana bidhallamin lil 'abid, kata Allah. Aku tidak akan mendzalimi hamba-hambaku. Kalau dia beriman dan beramal saleh, pasti Allah Subhanahu wa taala akan menakdirkan kepadanya bahwa dia min ahlil jannah. Dia akan memberikan pahalanya. Wahuwa mu'min. Kalau dia mu'min. Allah Maha Adil. Jangan khawatir. Jangan berpikir kalau saya beramal soleh kemudian saya ditakdirkan. Jangan pakai kalau-kalau. Yakinilah Allah Maha Adil. Yakinilah bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki hikmah dan keadilan. وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنْ, siapa yang beramal saleh dalam keadaan dia mukmin, jangan khawatir dizalimi. Jangan khawatir dizalimi. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab Ighatsatul Lahafan, dinukil pula oleh Al-Qurtubi rahimahullah bahwa seorang ketika mendapatkan su'ul khotimah, tiba-tiba di akhir hidupnya kufur, sesat, mati dalam keadaan jelek. Orang-orang berpikir kasihan ya, orang sudah soleh-soleh tiba-tiba ditakdirkan su'ul khotimah. Ada Ibnu Qayyim, tidak. Bahwasanya orang itu mendapatkan su'ul khatimah karena apa yang dia perbuat selama hidupnya yang kalian semua tidak tahu. Yang kalian semua tidak tahu. Allah yang tahu. Sehingga dalam beberapa lafaz hadis tentang masalah itu, masalah yang beramal dengan amalan ahli jannah, kemudian sampai sejengkal lagi tiba-tiba berubah menjadi amalan ahli neraka dan masuk neraka. Dalam beberapa lafaznya disebutkan, siapa yang beramal dengan amalan soleh selama hidupnya, fima yabdulinnas. Ada lafaz fima yabdulinnas, pada apa yang tampak bagi manusia. Artinya secara zahirnya soleh, ibadah, puasa, sholat, zakat, dermawan, bersedekah, fima yabdulinnas. Tetapi ada sesuatu yang manusia tidak tahu, yang karena sebab itu Allah takdirkan dia mendapatkan su'ul khatimah. Ini khadirin a'azakumullah. Yang diucapkan dari Ibnu Qayyim rahimahullah dalam Lughatul Lahafan. Kau muslimin yang saya hormati. Maka jangan khawatir. Kalau engkau benar-benar ikhlas karena Allah, beriman dan bertakwa kepada Allah, maka berharaplah kepada Allah SWT, diselamatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Akan mendapatkan husnul khatimah. Ada orang yang beramal dengan amalan yang sebaliknya, amalan jelek, amalan ahli nar, tiba-tiba di akhir hidupnya berubah mendapatkan husnul khatimah. Qadirin a'azakumullah. Itu pun kata Ibnu Qayyim rahimahullah, karena ada sebab pada dia yang Allah kehendaki. Karena sebab itu, maka dia diberi husnul khatimah, diberi hidayah di akhir hidupnya. Sebagaimana beberapa sahabat yang mulia, dalam keadaan dia berperang. Berperang. Melawan muslimin tadinya. Tiba-tiba mendapatkan hidayah dan bagus Islamnya. Ternyata ada pada dirinya satu keistimewaan yang Allah kehendaki, satu kebaikan yang Allah kehendaki, dia dapat hidayah. Satu sebab, ada satu sebab yang menyebabkan dia mendapatkan hidayah. Khawani bin a'azakullahu muslim yang sarmati. Kembali kepada kitab. Wa qala rahimahullah. Wa kadzalika la yu'aqab ahadan illa ba'da husul sebab al-iqab. Demikian pula Allah tidak akan membalas, enggak akan menimpakan kejelekan azab kepada seseorang kecuali kalau orang itu memiliki sebab-sebab yang pantas untuk diazab. Inilah makna keadilan dari Allah Subhanahu wa taala. Fa inna Allah taala yaqul, Allah Subhanahu wa taala berfirman, وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ. Apa yang menimpa kalian dari musibah, itu semua bima kasabat aydikum, karena sebab tangan-tangan kalian sendiri, karena sebab perbuatan-perbuatan kalian sendiri. وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ, dan Allah memaafkan sekian banyak yang lain. Yang dibalas baru sedikit. Sekian banyak Allah maafkan. Wa huwa subhanahu al-mu'ti al-mani'. Allah subhanahu wa ta'ala huwa al-mu'ti wal-mani'. Mu'ti maha memberi, mani' maha menghalangi. Memberi atau tidak memberi itu adalah hak Allah subhanahu wa ta'ala. La mani'a lima a'ta wa la mu'tiya lima mana'. Tidak mungkin akan ada yang bisa menghalangi kalau Allah mau memberi. Dan enggak akan ada yang bisa memberi kalau Allah menghalangi. La mani'a lima a'ta wa la mu'tiya lima mana'. wala yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Ini bukan cuma dibaca tapi diyakini dalam hati. Kalau Allah sudah memberi, enggak akan ada yang bisa menghalangi. Kalau Allah Subhanahu wa taala akan menghalangi, enggak akan ada yang bisa memberi. Lakin idza manna 'alal insani bil imani wal 'amali shalih fala yamna'uhu mujibu dzalika aslan. Tetapi kalau Allah akan memberikan pada manusia keimanan, Allah akan memberikan amal saleh, menakdirkan dia beramal saleh, menakdirkan dia beriman, maka tidak akan ada yang bisa menghalangi kehendak Allah Subhanahu wa taala sama sekali. Bal yu'tihi minas thawab, bahkan Allah akan memberikan pahalanya. Wal qurb, dan Allah akan berikan perkara-perkara yang mendekatkan kepadanya. Ma la aynun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatar 'ala qalbi bashar. Allah akan berikan apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, yang enggak pernah didengar oleh telinga, dan apa yang tidak pernah terbetik di benak manusia. Yani betapa nikmatnya kenikmatan surga, betapa tingginya sehingga tidak pernah dilihat oleh manusia, enggak pernah didengar oleh manusia, enggak pernah terbetik, enggak pernah terbayangkan di benak manusia. Itu karena apa? Allah berikan karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Taib wa haitsu mana'ah. Kalau sebaliknya, kalau Allah menghalangi si fulan tidak mendapatkan hidayah, atau si fulan dalam keadaan ditimpa azab, atau si fulan ditimpa begini dan begitu, falintifa'i sababi, maka karena tidak ada sebab-sebabnya yang menyebabkan dia akan selamat, maka Allah takdirkan celaka. Wa huwal amal saleh, karena tidak ada amal saleh, enggak ada iman, maka Allah Ta'ala menjauh. Karena dia tidak mau mendekat pada Allah Ta'ala. Tetapi kalau dia mendekat sejengkal, Allah akan mendekat sehasta. Kalau dia mendekat sehasta, Allah akan mendekat sedepa. Kalau dia mendekat kepada Allah dengan berjalan, Allah akan mendekat kepadanya dengan berlari. Berlari-lari kecil. Harwalah. Dan itu diriwayatkan. Dalam riwayat yang sahih. Ataituhu harwalah, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hadis qudsi. Demikian ikhwan ibn a'azakumullah makna ucapan musannif Abu Ja'far al-Tahawi, bahwa kalau Allah memasukkan seorang ke dalam surga, itu karena rahmat Allah, karena fadilah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dia ditimpa azab dalam neraka, maka itu karena sebab perbuatan-perbuatan mereka sendiri. Kenapa dibedakan? Kenapa tidak berkata ketika masuk surga karena sebab-sebab yang dia kerjakan? Ketika neraka disebutkan karena sebab-sebab perbuatan yang mereka kerjakan. Mas sebab, apa sebabnya? Adab kepada Allah sebagaimana kita bahas dalam kajian akidah, akidah tu salaf ashabul hadith, bahwa ketika berbicara tentang rahmat Allah, pemberian dari Allah, fadilah dari Allah, ketika Allah takdirkan dia mendapatkan jannah, maka yang diingat adalah rahmat Allah. Karena ketika dia beramal saleh, ketika dia beriman, ketika dia mendapatkan jalan yang lurus, itu karena ta'lim dari Allah, pengetahuan dari Allah, pelajaran dari Allah, karena Quran yang Allah turunkan, karena Rasul yang Allah utus, semuanya dari Allah. Maka yang diingat-ingat rahmat Allahnya. Jangan yang diingat-ingat karena saya. Sudahlah. Kamu katakan alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalih. Tetapi ketika berbicara tentang dia diadab dalam neraka, Allah katakan duqu bima kuntum ta'malun. Rasakan akibat perbuatanmu. Karena sebab perbuatanmu, karena dosa-dosamu, karena kebidahan dan kekufuranmu. Jangan kemudian ini kan takdir dari Allah. Tidak. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala maha adil, menakdirkan dengan asbabnya dan musababnya. Yang kita tahu secara zahir adalah sebab dan musabab. Adapun takdir urusan Allah subhanahu wa ta'ala yang kita tidak tahu. Rinciannya kita tidak tahu. Yang pasti tidak mungkin terjadi kecuali apa yang Allah takdirkan. Kalau bisa kita memilih, tetapi tetap dalam takdir Allah, itulah kehebatan dan kekuasaan Allah. Sehingga Imam Ahmad menyatakan al-qadaru qudratullah, yang namanya takdir memang kekuasaan Allah. Jangan bicara kok bisa, bisa bagi Allah SWT. Silakan engkau memilih, silakan engkau mencari, silakan engkau menghendaki apa yang kau mau, tidak akan lepas dari apa yang sudah Allah kehendaki. Dan ketika diazab dalam neraka, wala talumanna illa nafsak, jangan salahkan kecuali dirimu. Kamu yang menginginkannya, kamu yang menjalaninya, kamu yang mencari jalan neraka. Jangan sok menyalahkan takdir. Ini kan karena takdir, ini kan karena diberi pilihan oleh Allah. Wahadainahun najdain, kami berikan, tunjukkan dua jalan, ini jalan baik, ini jalan jelek. Khamilina a'azakumullah kaum muslimin yang saya hormati. Wala raiba annahu yahdi man yasha wa yudhillu man yasha. Memang tidak ragu lagi, memang Allah Subhanahu wa taala menakdirkan. Yang ini dapat hidayah, yang ini tidak dapat hidayah. Yahdi man yasha wa yudhillu man yasha, memberikan hidayah pada siapa yang dikehendakinya, menyesatkan siapa yang dikehendakinya. Tetapi apakah kamu tahu pasti bahwa kamu ditakdirkan dapat hidayah dan si fulan ditakdirkan tidak dapat hidayah? Wallahu a'lam. Karena hari ini mungkin dia mukmin, besok belum tentu. Sebaliknya mereka yang hari ini kafir, besok belum tahu, mungkin masuk Islam. Berarti kita enggak tahu takdir kita. Na'am. Kalau tidak tahu, ya berupayalah. I'malu. Beramallah. Hadirin na'azakumullah, demikian ahlus sunnah. Betul-betul madhab yang tengah di antara Jabriyah dan Qadariyah. Qadariyah yang mengingkari takdir dengan alasan ikut syariat. Percuma kalau kita percaya ada takdir. Ngapain kita berusaha, katanya. Takdirnya ditolak. Jabriyah sebaliknya. Kita beriman pada takdir, jadi gak perlu syariat. Yang mukmin yang kafir sama saja, karena itu takdir dari Allah. Semuanya perbuatan Allah. Sesat juga. Kita imani takdir. Dan itu kemuliaan Allah, kekuasaan Allah. Tidak akan lepas dari takdir Allah. Gak akan lepas dari kehendak Allah. Satu perkara pun sekecil apapun, semua biqadha wa qadar. Semuanya biqadha illa wa qadari. Itu diimani. Tetapi kita beramal dengan apa yang diperintahkan dalam syariat, karena memang kita tidak diberitahu oleh Allah apa takdir kita besok, maka berusaha masing-masing bersungguh-sungguhlah dan berdoalah merata pada Allah Subhanahu wa taala. Lakin dalika kullu hikmatun minhu wa adlun. Kalaupun Allah memberikan hidayah kepada siapa yang dikehendaki dan menyesatkan siapa yang dikehendaki dengan takdirnya, tetapi itu semua di bawah sifat hikmah Allah Subhanahu wa taala. Itu semua di bawah sifat adilnya Allah Subhanahu wa taala. Yakinilah, imanilah bahwa Allah akan menakdirkan dengan adil. Allah akan menakdirkan dengan hikmah, Allah akan menakdirkan dengan seadil-adilnya, dan Allah enggak akan membolimi hambanya. Itu harus diimani. Imani sifat takdir, sifat kehendak Allah, dan imani pula sifat maha adilnya Allah Subhanahu wa taala. Dua-duanya harus kita iman. Kita mengimani bahwa Allah menakdirkan segala sesuatu. Iya, dan kita pula mengimani bahwa Allah maha adil, enggak mungkin menakdirkan kecuali dengan keadilan. Ini barakallahu fikum. Famanu'uhu lil asbab allati yal a'malu salihah min hikmatihi wa adlihi. Maka kalau Allah menghalangi sesuatu karena sebab-sebabnya, karena ada sebab-sebab yang Allah ketahui, Ketika Allah Subhanahu wa taala melindungi seseorang juga karena sebab-sebabnya. Dan itu hikmatuhu wa adluh. Itulah hikmah Allah dan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Ammal musabbabatu ba'da wujudi asbabiha fala yamna'uha bihal. Adapun musabbabat, penyebab-penyebab dan akibat-akibat setelah ada sebab-sebabnya, fala yamna'uha bihal idza lam takun asbaban ghaira salihah. Adapun semua sebab-sebab tidak mesti akan mendatangkan akibat sesuai dengan sebabnya, kecuali kalau sebabnya salih, salihah. Kecuali kalau asbabnya asbaban salihah. Kalau asbaban ghairu salihah, maka enggak akan menghasilkan apa-apa. Imma li fasadin fil amal wa imma li sababin yu'arid mujibuhu wa muqtadahu. Bisa jadi karena amalannya rusak atau karena ada sebab lain yang menghalanginya. Ini menjalankan sebab, ini menjalankan sebab. Yang ini Allah takdirkan berhasil, yang ini Allah takdirkan gagal. Padahal menjalani sebab yang sama. Kemudian orang-orang yang fi qulubihim marad protes. Kenapa Allah takdirkan demikian? Padahal sebabnya sama. Kenapa Allah takdirkan berbeda? Astagfirullah. Kita katakan yakinilah bahwa Allah Maha Adil. Ketika Allah takdirkan dua orang ini ternyata hasilnya berbeda padahal sebabnya sama, pasti ada sesuatu pada mereka ini yang berbeda. Zahir yang kamu lihat mereka sama-sama salat, zahir yang kamu lihat mereka sama-sama puasa, zahir yang kamu lihat mereka sama-sama mempelajari sunnah. Tetapi Allah tahu hati orang ini begini, hati orang ini begitu. Maka yang ini selamat istiqamah sampai wafatnya, yang ini ternyata ditakdirkan oleh Allah gelewang. Tiba-tiba bal, menyimpang. Padahal ilmunya kalau dibandingkan lebih banyak dari yang ini, yang istiqamah tadi. Ternyata di sini ada kibir, di sini tawadhu, keikhlasan. Ternyata di sini ada sesuatu ujub dan bangga diri. Di sini ternyata ada keikhlasan yang bersih, masya Allah. Ini yang kita tidak tahu. Ini yang hanya diketahui oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka walaupun asbabnya asbab yang kita lihat sama, bahirnya fima yabdulin nas, pada apa yang tampak bagi manusia. Tetapi pada apa yang tidak tampak bagi manusia, itu yang Allah ketahui. Dan inilah yang menyebabkan kadang-kadang seseorang yang menjalani sebab yang sama, ternyata hasilnya berbeda. Masing-masing introspeksi dengan dirinya. Masing-masing melihat dirinya dan hatinya. Dan bersihkan dirinya dari ujub, kibir, bangga diri, segala macam penyakit-penyakit hati. Ikhlaskanlah semua amalan untuk Allah Subhanahu wa taala. Khulumina a'udzu billahi muslimin yang sahar mati. Demikianlah masalah qada wal qadar yang sangat berkait dengan sekian bab dari bab-bab akidah. Berkait dengan asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Berkait dengan rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Berkait dengan uluhiyah Allah Subhanahu wa taala. Berkait dengan iradah Allah asy-syar'iyyah dan juga iradah Allah al-qadariyah. Mudah-mudahan kita akan bahas iradah syar'iyyah dan qadariyah pada kitab Aqidatus Salaf insyaallah. Subhanaka wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.